Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa mereka. Mereka lah orang-orang yang jujur dalam beriman. Dari dalil hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita syarat ini adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 31. Nabi SAW bersabda, "Man laqita min wara'i hadzal ha'iq yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh, fabashshirhu bil jannah." Wahai Abu Hurairah, siapa saja yang engkau temui, engkau jumpai dari belakang atau di belakang atau di sebelah kebun ini, yang ia bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, mustaiqinan biha qalbuh, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dan mengerti maknanya dengan hati yang yakin, ya, dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya akan kandungan makna la ilaha illallah ini. Fabashshir fil jannah, bil jannah, maka berikan kepadanya berita gembira bahwa dia pasti akan masuk syurga. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-qabulu limaqtadathu hadhihi al-kalimatu biqalbihi wa lisanihi al-munafi lirradd. Dia mesti menerima konsekuensi la ilaha illallah. Dia menerimanya dengan hatinya dan lisannya. Lawan dari syarat yang ketiga ini, menerima adalah menolak. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Adalah meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, meninggalkan segala bentuk syirik. Jangan sampai dia mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi konsekuensi la ilaha illallah dia tidak mau menerimanya, sehingga dia tetap berbuat syirik. Maka dia belum merealisasikan la ilaha illallah. Dalil yang menerangkan syarat yang ketiga ini adalah firman Allah di dalam surat As-Saffat ayat ke-35 dan ke-36. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariqu alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka kaum musyrikin ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka bersikap sombong, menolaknya. Lawan dari sifat menolak adalah menerima. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Perhatikan ucapan mereka ini, yang apabila kita memperhatikannya, kita mengetahui apa yang telah diterangkan oleh para ulama bahwa kaum musyrikin di masa Nabi SAW tidaklah menolak la ilaha illallah, melainkan karena mereka mengerti makna la ilaha illallah yang konsekuensinya harus meniadakan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah dan memurnikan Allah dengan ibadah, memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah. Maka kata Allah, mereka berkata setelah menolak tidak mau mengucapkannya, mereka beralasan, a inna latariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang kami sembah ini? Mereka tidak menyatakan apakah kami harus meninggalkan pencipta-pencipta selain Allah, karena mereka tahu bahwa hanya Allah lah yang maha pencipta. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang telah kami berikan ibadah kepada yang selama ini dengan bertaqarrub, ya, tawassul, istighatsah, berdoa kepadanya, menyembelih hewan, ya, di tempatnya, hanya dikarenakan seorang tukang syair dan tukang syair yang gila. Ini ucapan yang keji, dari mereka terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, dan ini inti pembahasan kita, bahwa mereka kaum musyrikin menolak la ilaha illallah. Apakah mereka tolak sekedar mengucapkannya? Tentunya tidak. Ya, karena mereka tidaklah menolak pengucapan la ilaha illallah, melainkan karena mereka mengerti makna dan konsekuensi la ilaha illallah. Ya, sementara mereka tidak ingin ya, melakukan konsekuensi daripada la, la ilaha illallah, berupa meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allahu Jalla wa'ala. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari sikap mereka ini yang Allah terangkan di dalam ayat ini, dan ini di luar pembahasan, namun tak masalah kita sebutkan sebagai hiburan dan motivasi kepada kita yang berusaha meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini, bahwa hendaknya ketika kita mengamalkan kebenaran yang telah kita ketahui, mendakwahkan kepada manusia agar kita bersih, berlapang dada, berjiwa besar. Ya, coba lihat di sini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab yang paling mulia di sisi mereka. Adalah orang Arab yang paling jujur di mata mereka. Yang paling istimewa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Sekalipun Nabi 40 tahun sebelum menjadi nabi, Nabi tidak pernah ikut serta dalam adat istiadat mereka yang bid'ah, syirik atau maksiat. Tetapi Nabi tetap orang yang paling mulia, yang paling jujur, yang paling baik di mata mereka. Tetapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik, Nabi yang tadinya adalah khairina wa bini khairina wa bini khairina, orang yang baik dari keturunan-keturunan tokoh-tokoh yang baik, menjadi tukang syair, tukang dan menjadi orang yang gila menurut mereka, di sisi mereka. Ini memang konsekuensi ya dari menjalankan kebenaran jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya ya tidak boleh baper ya dalam membawa kebenaran. Kita harus berjiwa besar. Ya. Kita harus berjiwa besar. Ini merupakan konsekuensi sunnatullah untuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang mutawatir dilewatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain mereka, datang dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-firqatun najiyah. Nabi bersabda, walan tazala ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada di muka bumi ini segelintir kecil dari umatku yang mereka selalu menampakkan kebenaran. Kebenaran ya, yang paling besar adalah tauhid. Mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada as-sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah. Banyaknya orang yang menyelisihi dan mencela mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun. Sampai datang keputusan Allah dan mereka masih istiqamah di atas itu. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan kita. Maka hendaknya kita berjiwa besar. Apabila kita ingin berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mengharapkan syurga dari Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi kita sudah berada di sebuah masa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kalqa'i as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamr. Orang yang berpegang teguh dan kebenaran di saat itu, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Ya, bahkan ujian ketika kita, ujian dari Allah kepada kita tatkala kita berusaha untuk menjalankan kebenaran dan mendakwahkannya kepada manusia, itu tidak sekedar dari luar. Terkadang Allah akan menguji kita dengan sikap orang-orang yang mencintai kita dan orang-orang yang kita mencintai mereka, dari kerabat kita, ya, dari anggota keluarga kita, bahkan dari sahabat-sahabat kita, ya, sendiri. Terkadang Allah menguji kejujuran kita dalam istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan sikap sebagian dari kita. Apakah dengan sikap tersebut, sebagian kita tersebut membuat kita akan meninggalkan lingkungan yang baik, membuat kita meninggalkan manhaj yang benar ini ataukah tidak? Allah Jalla wa'ala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Terkadang ketika seorang berusaha mengajak orang kepada tauhid, kepada sunnah, yang mengkritik, yang mencela, yang membunuh karakternya atau yang menjelek-jelekkannya di belakangnya bukan sekedar ahlu syirik dan ahlul bid'ah. Terkadang Allah menguji dia dari orang-orang yang mungkin ya dekat dengannya, sahabatnya sendiri ya, atau bahkan orang yang duduk bersimpuh belajar kepadanya. Allah terkadang menguji kita dengan mereka. Waja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah, ujian untuk sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Ataukah kita tidak akan bersabar dengan sikap sebagian dari kita yang tidak menyenangkan itu, akhirnya yang tadi yang kita semangat belajar mengajar akhirnya mulai futur, tidak mau lagi belajar dan mengajar. Jangan. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basira. Allah Maha melihat. Sedahsyat-dahsyatnya ujian yang menimpa kita. Sekuat-kuatnya manusia dalam melakukan kejelekan terhadap kita, ketahuilah Allah Maha melihat. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang ikhlas kepadanya berada di dalam keterpurukan. Ya. Tidaklah Allah Jalla wa'ala timpakan kepadanya suatu musibah, melainkan untuk Allah Jalla wa'ala angkat derajatnya. Untuk Allah ampuni dosa-dosanya. Dan untuk Allah perlihatkan kepada manusia bahwa dia adalah orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala menguji tiga sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik, ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal ibnu Umayyah, yang tidak ikut serta bersama Nabi dan kaum muslimin dalam perang Tabuk, sampai-sampai mereka dibaikot oleh Nabi dan kaum muslimin atas perintah Allah selama 50 hari dan 50 malam. Di saat mereka dibaikot oleh Nabi, tiba-tiba datang surat dari Raja Nasara, Malik Ghassan. Isi suratnya, amma ba'du faqad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah bidari hawanin wa la madhi'atin falhaq bina nuwasik. Singkat tapi cukup, ya, menggerogoti keimanan. Kata Raja Nasara, kami mendengar sahabatmu Muhammad telah bersikap kaku terhadap kamu. Ini yang pertama dia katakan. Yang kedua, Allah tidak menjadikan engkau di negeri yang penuh kehinaan. Artinya bumi ini luas. Ya. Ngapain kamu di sebuah tempat yang kecil kalau kamu dihina di situ? Bahasa raja, ya. Falhaq minan wasik, silakan gabung dengan kami. Kami akan jamin maisyah kamu, ekonomi kamu, kehidupan kamu. Kami akan muliakan engkau. Apakah Ka'ab bin Malik langsung berpikir, ya juga ya. Ngapain bertahan di Madinah? Jumlah kaum muslimin juga sedikit, ekonomi juga enggak jelas, ya. Justru mengorbankan ekonomi demi dakwah, ya. Mending saya gabung sama Nasrani aja, ya. Ya di sana kan, ya, di depan Nasrani, pura-pura Nasrani, di belakang nanti muslim lagi. Yang penting ekonomi saya terjamin, yang penting saya dimuliakan, enggak ada yang menghina saya. Apa kata Ka'ab bin Malik ketika beliau membaca surat tersebut? Kata beliau, ya, falamma qara'tuha qultu hadhihi minal balai aydhan fasajar nam. Kata beliau, fatayammamtu bihatta nur fasajartuha. Ketika aku melihat, membaca surat dari Raja Ghassan ini, Raja Nasara ini, aku katakan, ini juga musibah dari Allah. Kemudian kata beliau, maka aku pun membakar suratnya tersebut, ya, untuk memasak, untuk menjadi, aku jadikan sebagai kayu bakar tanur. Tanur itu kompor tradisional Arab, ya, seperti bentuk sumur. Nah, maka setelah 50 hari 50 malam lamanya mereka diuji oleh Allah Jalla wa'ala, maka setelah itu barulah Allah memperlihatkan keutamaan dan kejujuran mereka kepada kaum muslimin, dan hadis itu akan dikenang oleh kaum muslimin dan akan terjaga sampai hari kiamat. Langsung Allah turunkan pujian untuk mereka dari 7 lapis langit dalam Al-Quran, dari surat At-Taubah, wa'ala thalathatil ladhina khulifu, dan seterusnya. Dan hadis tersebut pun diriwayatkan oleh kaum muslimin, oleh para ulama, ya, dalam kitab-kitab hadis dalam kitab-kitab hadis yang sahih Bukhari Muslim, dan itu akan terjaga sampai hari kiamat. Nah, kemuliaan itu akan diraih setelah melalui banyak ujian dan cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, baik, syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah adalah al-inqiyad wal istislamu lima dallat 'alaihi al-munafi li tark. Dia tunduk dan berserah diri terhadap kandungan la ilaha illallah. Lawannya adalah, ya, meninggalkannya, menolaknya. Dia pasrah. Dia menyerahkan dirinya, ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat ke-22, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, dan dia berbuat baik dan menegak merealisasikan tauhid, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Tali yang kuat adalah la ilaha illallah. Dalam ayat ini Allah katakan seseorang itu telah berpegang dengan la ilaha illallah apabila dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa syarat la ilaha illallah, kita harus menyerahkan dan memasrahkan diri kita kepada Allahu Jalla wa'ala, bukan kepada selainnya. Syarat yang kelima adalah as-sidqu al-munafi lil-kadzib, jujur ketika dia mengucapkannya. Lawannya adalah dusta, tidak seperti mereka kaum munafikin mengucapkannya tetapi menolaknya dengan hati. Tidak demikian dengan seorang muslim, dia mengucapkan la ilaha illallah tersebut, membenarkan dengan hatinya. Dia ucapkan dengan lisannya, dia benarkan dengan hatinya. Dia tidak berdusta ketika mengucapkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah ada seorang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, bukan sekedar pencitraan, bukan pula karena mencari perhatian, bukan pula sebagai konspirasi sebagaimana yang dilakukan oleh kaum munafikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depan Nabi mereka mengucapkan dua syahadat, mereka salat dan seterusnya. Ya, menampakkan kecintaan terhadap Islam secara zahir, tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Syarat yang keenam adalah al-ikhlas al-munafi li syirk wan nifaq war riya was sum'ah. Dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah tersebut. Lawannya adalah syirik, nifaq dan riya. Dia tidak ingin dilihat dan didengar oleh manusia untuk memperoleh pujian dan sanjungan mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Tidak, beribadahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan amalanmu kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat kelima, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 99, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Manusia yang paling berbahagia karena mendapatkan syafa'atku di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Ya. Ikhlas, riya dia enggak, riya enggak semua. Apalagi syirik besar, riya aja enggak, apalagi syirik besar. Ya. Apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi riya di hatinya, dia belum dikatakan belum merealisasikan la ilaha illallah dengan benar, apalagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan syirik besar. Naam. Syarat yang ketujuh adalah al-mahabbatu li hadhihi al-kalimati al-'azimati al-mubarakah wa limaqtadathu wa dallat 'alayhi wa li ahliha al-'amilin biha al-multazimin bi shurutiha wa mughdhimana qada dhalik. Mencintai kalimat la ilaha illallah, maka jangan dihinakan, jangan asal bakar, ya. Jangan justru ditendang-tendang, diinjak-injak, dibakar-bakar, ya. Kemudian dikatakan sebagai simbol ISIS, Al-Qaeda, dan seterusnya. Ayazan billah. Apakah kalau ada orang yang melakukan kejahatan, kemudian menggunakan Al-Quran dan hadis, apakah dengan itu kita akan menuduh Al-Quran? Kita akan menginjak-injak Al-Quran dan membakar Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh sikap yang menyedihkan dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim. Bagaimana mungkin seorang Muslim rela bersikap demikian terhadap la ilaha illallah. Sementara syarat la ilaha illallah Yang ketujuh adalah mencintai kalimat tersebut. Yang kedua, cinta terhadap la ilaha illallah dalam beberapa hal. Yang pertama, terhadap kalimat itu sendiri. Iya. Kalimat itu sendiri harus kita cintai. Karena itu merupakan kalimat tauhid. Yang kedua, kita mencintai konsekuensi kalimat tersebut. Apa konsekuensi kalimat tersebut? Tauhid dan memerangi meninggalkan syirik. Maka sungguh bermasalah iman kita atau tauhid kita tatkala kita kurang suka dengan dakwah tauhid, kurang suka dengan pembahasan tauhid, dan kurang senang pembahasan syirik itu dibahas. Hati-hati ini, ya. Kurang senang ada pembahasan tauhid. Kurang senang kalau pembahasan syirik disampaikan kepada manusia. Ini menunjukkan rusak imannya. Yang ketiga, dia mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengamalkannya, dan menjalankan syarat-syaratnya. Dan justru mempersekusi mereka. Dan justru berbuat makar kepada mereka. Hati-hati ini. Ya. Membenci ahli tauhid, bukti lemah dan kurangnya tauhid kita. Hati-hati ini. Ini nasihat keras terhadap diri anda sendiri. Ya. Agar kita tidak bermudah-mudahan membenci dan bersikap buruk kepada ahli tauhid. Oleh karenanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan di dalam ya, Majmu' Fatawa bahwa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah ahli tauhid. Dan semakin sempurna tauhid seseorang, maka hendaknya semakin sempurna kebaikan kita untuknya. Hati-hati dari sikap yang buruk terhadap ahli tauhid. Apakah dia seorang ulama, seorang syekh, seorang ustaz, seorang santri, santriwati, ataukah? Iya, bukan. Iya. Jamaah pengajian biasa, membenci dia hanya karena masalah-masalah biasa, masalah-masalah duniawi. Sementara dia mentauhidkan Allah, dia meninggalkan kesyirikan, lebih dari itu dia menyuruh manusia kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Justru dibenci, justru dibunuh karakternya, justru dihalang-halangi dakwahnya. Ini dosa yang sangat kecil. Ini bukti tauhid seseorang bermasalah. Bukti ada sesuatu di dalam hatinya yang mengotori iman dan tauhidnya. Wa bughdhi ma naqadha dhalik. Dan dia harus membenci kesyirikan yang berlawanan dengan tauhid. Ini dua hal yang saling berkonsekuensi. Mencintai tauhid, buktinya adalah benci syirik. Ya. Maka sungguh mustahil ada orang yang cinta tauhid tapi juga cinta syirik. Sama ahli tauhid, ayo. Sama ahli syirik, ayo juga. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang. Ini namanya tidak ada prinsip al-wala' wal-bara'. Nah. Baik, dalil yang menerangkan syarat ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum yuhibbunahum wa yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai selain Allah tersebut seperti cinta mereka kepada Allah, menyekutukan Allah dalam syirik, dalam mahabbah, dalam cinta. Adapun orang-orang yang beriman, ya, cinta mereka kepada Allah melebihi cintanya kaum musyrikin kepada sesembahan mereka. Nah, ini salah satu dari penafsiran untuk ayat ini. Allah Jalla wa'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama ini, maka sungguh Allah akan datangkan hamba-hambanya yang baru. Kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Syahid untuk pembahasan kita, di dalam ayat ini Allah sebutkan ciri orang yang dicintai oleh Allah dari kalangan ahli tauhid adalah mereka mencintai Allahu Jalla wa'ala, mencintai Allah, mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Kemudian Allah sebutkan adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah hati kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Tegasnya bukan zalim. Kezaliman tidak pernah diperbolehkan di dalam Islam. Baik. Dalil yang lainnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Tiga hal yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apabila tiga hal ini belum dia dapatkan, maka sungguh dia belum merasakan manisnya iman. Artinya dia belum benar-benar beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Apa itu? Yang pertama, di mana Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selainnya. Bukti itu tatkala ada perintah Allah dan perintah Rasulnya yang berhadapan dengan perintah makhluk, dia akan mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya ketimbang perintah komandannya, ketimbang perintah bosnya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian melangkahi mendahului Allah dan Rasulnya, dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbu illallah. Jika ia mencintai seseorang, maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Lillah, karena Allah, ya wa billah wa fillah. Wa an yakraha an ya'uda fil kuf. Yang ketiga, dia tidak ingin, dia tidak mau kembali lagi ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam neraka. Ini bukti kemantapan tauhid di dalam hati seorang. Dia tidak ingin lagi jatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang dulunya ia pernah mengerjakannya sebelum Allah memberikan hidayah kepadanya. Sebagaimana dia tidak ingin dilemparkan ke dalam api. Demikianlah sikap seorang yang sudah mantap tauhidnya. Karena apabila tauhid sudah menancap kuat di dalam kalbu seseorang, maka dia pasti akan takut jatuh ke dalam syirik, dan dia pasti benci kepada syirik. Sampai-sampai Ibrahim alaihissalam saja berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan penyembahan kepada berhala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Adakah yang lebih merasa aman dari kesyirikan selain daripada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim? Artinya jika Nabi Ibrahim saya mengkhawatirkan terhadap dirinya dan anak keturunannya dari kesyirikan, maka bagaimana mungkin kita yang tidak lebih mulia daripada Ibrahim merasa aman darinya? Apabila hal itu ada pada diri kita, berarti karena tauhid yang ada di dalam hati kita masih lemah. Karena tauhid itu apabila sudah kuat atau semakin kuat, maka membuat seorang akan semakin takut jatuh ke dalam syirik dan akan semakin benci kepada kesyirikan. Syarat yang terakhir, yang kedelapan adalah al-kufru bit-tagut. Dia kufur terhadap tagut. Apa itu tagut? Wahiyal ma'budatu min dunillahi wal imanu billahi rabban khaliqan wa ma'budan bihaq. Yaitu sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Apakah manusia ataukah benda mati. Dia kufuri itu semuanya. Dia beriman bahwa Allah lah yang maha esa dalam mengatur alam semesta ini sebagai Al-Khaliq. Dan Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Ini namanya Al-Bara'ah. Al-Wala'u wal-Bara'ah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lanfisam laha wallahu samii'un 'aliim. Sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Jelas. Ya, sudah jelas jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut, ya, sesembahan yang disembah selain Allah, dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. La infisama laha, dia tidak akan pernah lepas darinya selama dia masih di atas prinsip itu. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, ini 8 syarat la ilaha illallah yang sebagian mereka mengumpulkan di dalam 2 bait syair yang berbunyi ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qad uliha. Nah, yang terakhir adalah konsekuensi la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah tarku ibadati ma siwallahi min jami'il ma'budatil madlula alaihi bin nafi wa huwa qawluna la ilaha, adalah meninggalkan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah, dari seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Hal ini merupakan kandungan la ilaha illallah. Karena ucapan kita la ilaha ini adalah peniadaan ibadah kepada selain Allah. Illallah adalah penetapan ibadah hanya untuk Allahu jalla wa ala. Baik, Allah dalil yang menerangkan kepada kita konsekuensi ini dari la ilaha illallah adalah beberapa ayat dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-23. Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah menetapkan agar engkau tidak beribadah. Ini bentuk peniadaan ibadah kepada selain Allah. Illa iyyah, kecuali hanya kepadanya. Ini penetapan ibadah hanya untuk Allah. Ini menerangkan kepada kita bahwa konsekuensi la ilaha illallah adalah meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allahu jalla wa ala. Dalil lainnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Baik, dengan ini kita telah mengetahui makna la ilaha illallah yang benar, juga 8 syarat la ilaha illallah, serta konsekuensi dari la ilaha illallah sebagai penyempurnaan terhadap bab kedua yang telah kita selesaikan di pertemuan kemarin. Naam, adapun bab yang ketiga berikutnya insyaallah taala akan kita kaji pada pertemuan besok sore insyaallah taala. Saya persilakan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, ada hal yang ingin disampaikan? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Rahadian dari Tangerang Selatan. Ahlan Bang Rahadian. Barakallahu fiik. Hujan di sana, Bang? Enggak? Enggak ya, di sini kami lagi hujan ya. Alhamdulillah. Allahumma shaiban nafi'an. Silakan Bang, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, anak beberapa waktu yang lalu ada kajian di YouTube bahwa bernazar itu sesuatu hal yang orang yang berputus asa gitu. Itu hal yang diharamkan. Nah, baik. Anak enggak bertanya. Jadi akuan anak bertanya satu, jadi anak karena kekurangan ilmu anak dan kesalahan anak waktu itu anak bernazar akan berkurban, ternyata tidak terlaksana dan harus membayar kafarat, salah satunya harus saum 3 hari gitu karena. Yeah. Pertama, anak berarti sudah berdosa karena haram ini, tapi kafarat ini tetap harus dilaksanakan gitu saja. Apakah boleh disatukan 3 hari ini dengan puasa Muharram 8, 9, 10 gitu? Baik, barakallahu fiik. Dari Bang Zidan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait nazar, apakah melakukan puasa kafarah nazar itu boleh digabungkan dengan puasa Muharram, ya. Baik, perlu diketahui sedikit dan secara ringkas tentang nazar. Nazar itu definisinya adalah ilzamul abdi nafsahu ma la yalzamahu syara. Ya, atau bihadzal makna. Adalah seseorang mengharuskan kepada dirinya sesuatu yang tidak diharuskan oleh agama. Contohnya dia bernazar, ya, melakukan suatu ibadah sunnah yang itu tidak wajib padanya. Maka ibadah yang sunnah tersebut menjadi wajib atasnya disebabkan nazar. Ya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man nazar an yuti' Allah falyuti'. Barang siapa yang bernazar melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia wajib menunaikannya. Kalau dia tidak menunaikannya, maka dia harus bayar kafarah. Kafaratul nazar Nabi sebutkan adalah kafaratul yamin, adalah kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu adalah yang pertama dua, terbagi menjadi dua kotak, ya. Kota A dan kota B, agar mudah dipahami. Kalau tidak mampu menunaikan kota A, baru boleh pindah ke kota B. Kota A itu adalah memberi makan 10 orang fakir miskin. Pilihan yang kedua, memerdekakan budak. Pilihan yang ketiga, memberikan pakaian kepada satu orang miskin. Dia boleh pilih salah satu dari tiga ini. Apabila salah satu dari tiga ini juga tidak mampu ia lakukan, baru boleh berpindah kepada puasa tiga hari. Nggak boleh langsung ambil puasa sementara dia masih mampu melakukan salah satu dari tiga perkara di atas tadi, ya. Jelas, ya. Baik, apabila dia hendak berpuasa sebagai bentuk kafarah terhadap nazarnya, maka apakah boleh dia barengkan dengan niat muharram? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak mengapa, karena sama-sama sunnah. Para ulama dalam pembahasan qawaidul fiqh menerangkan sebuah permasalahan at-tadakhul fin niyat, hukum menggabungkan niat di dalam beberapa ibadah. Mereka sebutkan selama jenis ibadah itu sama, di mana ibadah tersebut bukan lidzatiha, maka boleh, ya, sunnah dengan sunnah. Karena yang dianjurkan pada Muharram ini adalah memperbanyak keumuman ibadah. Apabila dia melakukan ibadah sunnah di 1, 9 dan 10 Muharram, ya, apakah itu dia barengkan dengan Senin, Kamis, Daud ataukah kafarah, maka insyaallah taala, ya, dia telah yang melakukan sesuatu yang diumumkan, yang dianjurkan secara umum. Naam. Baik, kalau dikatakan kafarah adalah suatu yang wajib, maka kita akan seperti orang yang melakukan salat salat wajib sementara dia sebelumnya belum melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, kita katakan salat wajib tersebut telah mencakup salat tahiyatul masjid, karena yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang salat minimal 2 rakaat sebelum duduk. Syahidnya dengan dia melakukan suatu yang wajib, ya, telah masuk ke dalamnya suatu yang disunnahkan, ya, yang masuk ke dalam keumuman anjuran tersebut. Nah, sekarang keumuman anjuran dalam Muharram adalah melakukan puasa. Ya, apabila dia melakukan puasa, ya, yang sunnah ataukah yang wajib pada hari tersebut, ya, boleh dia membarengkan niatnya insyaallah taala. Nah, dan dia akan mendapatkan pahala. Nah, oleh karena ya, sebagian para ulama ada yang menganjurkan sebagian ulama salaf untuk melakukan qada puasa Ramadan di 10 awal Zulhijjah, ya. Jika enggak, saya enggak salah ingat datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingat keumuman keutamaan puasa di 10 awal Zulhijjah. Maka demikian pula dengan ini. Dan satu lagi terkait nazar, bahwa mengawali nazar sesuatu yang tidak dipuji dalam agama, tetapi menunaikan nazar hukumnya wajib. Karena nazar itu bukti pelitnya seseorang kepada Allah. Oleh karena Nabi menyatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu hanya muncul dari orang-orang yang pelit. Karena kalau kita ingin berbuat kepada kebaikan kepada Allah, kenapa harus kita syaratkan? Ya Allah, kalau saya lulus PNS tahun ini, saya akan melakukan salat tahajud 10 malam berturut-turut. Apakah kalau kita tidak lewat PNS, nikmat Allah yang lainnya tidak berhak, tidak layak untuk kita balas dengan kebaikan yang seperti itu atau lebih dari itu? Tentunya tidak kan? Baik, demikian Bang Zidan, wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, berikut ini ada pertanyaan. Ustaz, apakah rasa dendam atau belum bisa melupakan kesalahan orang lain termasuk marah kepada takdir, apabila marah tersebut tidak menjerumuskan dia kepada sikap yang melampaui batas kepada orang lain dengan menzalimi orang lain pada harta, kehormatan, mengunjingnya, maka itu dimaafkan selama masih di hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihinna anfusuhum ma lam yaf'alu syai'a aw yaqulu. Allah memaafkan apa yang ada di dalam hati hambaku dari bisikan-bisikan jiwa mereka selama mereka belum mengucapkan atau belum melakukannya, kecuali sebuah rencana atau tekad yang kuat dan tidak terlaksanakan hanya karena ada hal yang menghalanginya. Kalau itu sudah tercatat dosa, ya, bukan sekedar bisikan jiwa. Naam. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apakah makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya serta konsekuensi-konsekuensinya yang disebutkan tadi, antum mengambilnya dari Alkitab Al-Mulakhas atau dari kitab yang lain? Dari kitab yang lain, kitab Al-Qawlul Mufid yang ditulis oleh guru kami Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Yamani Al-Wasabi Al-Abdali. Ya, sebenarnya di dalam Mulakhas pun telah disebutkan oleh Syekh, cuma beliau sebutkan terpisah pisah, maka saya sebutkan secara khusus agar lebih fokus untuk ditulis dan disimak. Barakallahu fiik, jazakillahu khaira. Baik, karena hujan lumayan deras, kami minta izin cukup sampai di sini ya. Barakallahu fiikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.